Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita akan menyinggung sedikit tentang keberadaan harta campuran, di mana keberadaan harta haram tidak menyebabkan sesuatu yang halal menjadi haram. Sehingga ketika ada orang yang punya harta halal lalu kecampur dengan harta haram, maka yang halal tidak menyebabkan keberadaan yang haram ini tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Keterangan ini disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di jilid yang ke-15 di buku saya di halaman 176. Beliau mengatakan annal harama naw'an. Haram itu ada dua. Yang pertama adalah haramun liwasfihi, haram karena zatnya. Kal maitati waddami walahmil khinzir, seperti bangkai darah atau daging babi. Fahadha idha ikhtalata bil ma'i wal ma'i'i wa ghairihi min al at'ima wa ghayyara ta'mahu aw lawnahu aw rihahu harramahu. Maka benda-benda yang haram seperti ini jika bercampur dengan cairan atau benda padat atau yang lainnya yang berupa makanan dan mengubah rasa, warna dan baunya, haramahu, maka benda ini menyebabkan haramnya zat yang halal tadi. Wa illam yughayyirhu fa fihi niza', dan jika tidak sampai terjadi perubahan, daging babi ditaruh di dalam sebuah satu ember air tapi tidak sampai menyebabkan perubahan bau, rasa dan warna, apakah ini haram? Ada khilaf di antara para ulama dan beliau nyatakan laisa hadza maudhi'uhu, dan kita tidak sedang membahas ini. Kemudian beliau mengatakan wa tsani, yang kedua, al haramu likasbi, benda haram karena cara mendapatkannya. Kal ma'khudhi ghasban, seperti benda yang diambil dari hasil ghasab. Au bi aqdin fasid, atau dari akad yang batal. Fa hadza idza ikhtalata bil halal lam yuharrimhu, maka harta seperti ini jika bercampur dengan yang halal tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Tidak menyebabkan yang halal menjadi haram. Falau ghasaba ar-rajulu darahim aw dananir aw daqiqan aw hintatan aw khubzan wa khalata dhalika bimalihi lam yuharrim al-jami'a la 'ala hadza wa 'ala hadza. Jika ada orang yang merampas harta orang lain berupa dinar, dirham, tepung atau yang lainnya lalu dia campur dengan hartanya yang halal, maka keberadaan harta yang haram ini tidak menyebabkan yang halal tadi jadi haram semuanya. Bal in kana mutamatsilain am kana ayuqsimuhu wa ya'khudhu hadha qadra haqqihi wa hadha qadra haqqihi. Bahkan andaikan jumlahnya sama dan mungkin untuk dipisahkan, maka dia boleh mengambil hadza qadra haqqihi, dia boleh mengambil yang halal sesuai dengan kadarnya dan yang haram disisihkan sesuai dengan kadarnya. Ini keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Dan keterangan yang semisal juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin di jilid yang pertama. Beliau menjelaskan tentang cara taubat bagi orang yang hartanya bercampur. Beliau mengatakan wa hakadha taubatu man ikhtalata maluhu al-halala wal bil haram. Wa hakadha taubatu man ikhtalata maluhu al-halalu bil haram wa ta'adzara 'alayhi tamyizuhu ay yatasaddaqa biqadri al-haram wa yutayyiba baqi malihi. Demikian pula taubatnya orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram. Wa ta'adzara 'alayhi tamyizuhu, dan dia enggak bisa untuk memisahkan mana yang halal mana yang haram. Tetap berada pada prinsip keberadaan yang haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Namun bagaimana ketika tidak bisa dipisahkan, yang halal dan yang haram tidak lagi bisa diketahui halal mana, haram mana? Kata beliau, cara taubatnya adalah ayat asadqa bi qadril haram. Dia harus bersedekah senilai yang haram, sehingga misalnya terjadi percampuran antara halal dan haram dari cara mendapatkannya tadi. Uang yang haram yang mana? Uang yang halal yang mana? Sudah enggak tahu. Cuman disebutkan nominalnya, yang haram sekian, yang halal sekian. Kata beliau, maka dia harus bersedekah senilai yang haram. Bisa juga ketika bercampur dan nominalnya enggak jelas, maka dia bersedekah dengan mengambil batas nominal maksimal. Misalnya yang haram antara sekian sampai sekian, maka dia bisa sedekah dengan mengambil batas yang lebih maksimal. Wa yutayyibu baqi malihi, dan sisanya menjadi halal. Wallahu a'lam. Ini ada di Madarijus Salikin. Baik. Sehingga untuk kasus seperti yang kemarin beberapa kali kita singgung, bahwa ketika ada seorang pedagang yang dia ketika beraktivitas bisnis bisa dipastikan akan melakukan berbagai macam pelanggaran baik besar maupun kecil, maka tidak menyebabkan keberadaan pelanggaran itu membuat hartanya jadi haram semuanya. Karena jika orang melakukan usaha mencari harta 100% tidak boleh ada yang melanggar syariat, mungkin manusia di zaman kita tidak akan bisa bekerja, karena saking banyaknya pelanggaran itu dan tersebar di mana-mana. Baik, sehingga yang jadi acuan bisa kita gunakan standar ini, keberadaan yang haram dalam harta atau dalam penghasilan yang didapatkan oleh seseorang, selama dominan halal, maka keberadaan yang haram tadi tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Ada kasus yang ditanyakan ke saya tentang orang yang bekerja di sebuah hotel, yang hotel itu menjual khamar. Bolehkah dia bekerja di sana dan bagaimana status kehalalan penghasilannya? Jika dia tidak di posisi sebagai bartender, sehingga tugasnya bukan melayani orang untuk minum khamar, mungkin dia di posisi sebagai cleaning service atau sebagai apa satpam atau di posisi yang lain yang dia tidak ada kaitannya dengan penyajian khamr. Berarti pendapatan dia untuk kerja yang di posisi halal misalnya. Sementara hotel ini juga memiliki penghasilan yang haram. Bagaimana status gajinya? Kita ibaratkan sebagaimana sebuah wadah yang di situ mengalir sumber air yang halal dan mengalir sumber yang haram. Tapi ini haram zatnya ya. Meskipun ini sebenarnya bukan ilustrasi yang mewakili. Berarti bercampur antara yang halal dan yang haram. Karena itu yang bisa dilakukan adalah dia ketika menerima gaji potong sekian persen sesuai dengan kadar yang haram yang dia ketahui dari hasil yang didapatkan oleh hotel. Dan kasus seperti ini banyak di kalangan kaum muslimin, termasuk kemarin kerja di swalayan. Swalayan itu menjual beberapa yang haram seperti minuman keras atau rokok atau yang lainnya. Maka Anda bisa bertanya kepada bagian finance, berapa persen kira-kira yang haram itu menyumbangkan keuntungan. Meskipun yang perlu Anda pahami bahwa ini bukan alasan untuk membolehkan sesuatu yang haram. Kita berbicara untuk orang yang sudah memiliki kasus, bukan mengajak orang lain untuk berkasus. Namun jika orang mengalami kasus seperti ini, maka tata caranya seperti tadi, taubatnya adalah dengan cara dipisahkan bagian yang haram. Sama sebagaimana ketika kita membahas masalah taubat, apakah Allah akan mengampuni semua dosa? Jawabannya na'am, Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah berfirman, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tapi kalimat ini tidaklah menunjukkan agar orang berdosa. Namun ini menjelaskan bagi orang yang sudah berdosa, maka dia disyariatkan untuk bertobat kepada Allah karena Allah mengampuni semua dosa. Sebagaimana penjelasan tadi, bagi orang yang memiliki harta campuran karena dia bekerja di dunia yang gak bersih, maka keberadaan harta haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Wallahu'alam. Kemudian saya beralih pada beberapa pertanyaan yang kemarin disampaikan ya melalui telepon dan saya belum bisa memberikan jawaban. Tentang pertama makna doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan azab neraka. Apa perbedaan antara fitnah neraka dan azab neraka? Penjelasan yang saya dapatkan, fitnah neraka pengertiannya adalah al-fitnatul lati tu'addi ila dukhulin nar. Semua fitnah yang menyebabkan orang masuk neraka. Au su'alu khazanatiha li ahliha wa taubihihim. Atau pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat penjaga neraka kepada penduduk neraka sambil dihinakan. Atau pernyataan Allah Ta'ala yang menghinakan penduduk neraka. Sehingga fitnah neraka itu dipahami dengan dua hal. Yang pertama adalah fitnah yang mengantarkan seseorang masuk neraka. Yang kedua, celaan yang disampaikan oleh malaikat penjaga neraka kepada penduduk neraka, yang itu menyakitkan hati penduduk neraka, sehingga dia dihina, dia dicela oleh malaikat penduduk neraka, malaikat yang menjaga neraka. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qala lahum khazanatuhum alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dan berkata penjaga neraka kepada mereka penduduk neraka, bukankah telah datang kepada kalian para rasul di antara kalian yang mereka membacakan ayat-ayat Rabb kalian dan memberikan peringatan kepada kalian liqa'a yaumikum hadza, terhadap pertemuan hari ini. Yang ini Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat 71. Sehingga mereka dihina. Dhisik wis dikandani, bukankah dulu sudah diberitahu? Bukankah dulu sudah datang kepadamu seorang rasul? Sehingga mereka dihina oleh malaikat, dimarahi oleh malaikat penjaga neraka di saat mereka berada di neraka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang dialog antara penduduk neraka dengan malaikat Malik. Allah sebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum bil haqqi karihun. Mereka memanggil, penduduk neraka memanggil, ya Malik, wahai Malik. Malik siapa di sini? Khazanatun nar, penjaga neraka. Ada di surat Zukhruf ayat 77. Mereka tahu namanya, yang menjaga neraka ini adalah malaikat Malik. Ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Hendaknya Allah Ta'ala mematikan kita saja. Mintalah kepada Allah, sampaikan kepada Allah, biar Allah mematikan kita saja. Biar Allah memusnahkan kita. Qala, kata malaikat Malik, innakum makithun. Sungguhnya kalian akan tinggal di sana selamanya. Laqad ji'nakum lil haqqi Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh aku telah mendatangkan kepada kalian kebenaran, namun kalian benci dengan kebenaran itu. Ini salah satu dialog penduduk neraka dengan malaikat Malik yang menjaga neraka dan dihinakan oleh malaikat Malik. Mereka juga minta kepada Allah sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Ghafir. Dan permintaan ini disampaikan kepada menjaga neraka, malaikat Malik. Wa qala alladziina finnar, ada di surat Ghafir, ada di surat Ghafir ayat 49. Ada di surat Ghafir ayat 49. Wa qala alladziina finnar li khazanati jahannam. Penduduk neraka, mereka menyampaikan kepada penjaga neraka. Li khazanati jahannam, kepada penjaga jahannam. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna syai'an, yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab. Wahai malaikat, mintalah kepada Rabbmu agar Dia meringankan untuk kami azab ini satu hari saja. Sehingga Anda bisa perhatikan permintaannya. Sebelumnya dia minta agar dibinasakan. Sudahlah kita mati saja, dibinasakan saja. Di ayat yang lain mereka minta agar dikasih keringanan. Dan mintanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Tolong wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, yukhaffif 'anna, agar Dia memberikan keringanan kepada kami. Bukan menghilangkan azab, tapi ngasih keringanan azab. Yauman, sehari saja. Yauman minal azab. Sehari saja dari azab ini. Dia enggak minta selamanya. Dia enggak minta diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Karena dia enggak punya harapan untuk itu. Mungkin ini ada harapan. Dia minta kepada malaikat, tolong wahai malaikat, sampaikan kepada Allah. Agar Allah meringankan kami dari azab ini mungkin cuma sehari saja. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Maka penjaga neraka itu mengatakan, bukankah telah datang kepada kalian para rasul dengan membawa al-bayyinat, keterangan? Qalu, penduduk neraka menjawab, bala, betul. Qalu, kemudian malaikat itu mengatakan, fad'u, sekarang silakan kamu minta sendiri kepada Allah. Qalu fad'u, silakan kamu minta sendiri kepada Allah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan permintaan orang kafir adalah permintaan yang fi dhalal, yang dalam kesesatan, artinya tidak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan yang kedua yang Allah sebutkan di surat Ghafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di surat Al-Mu'minun tentang harapan yang disampaikan oleh penduduk neraka. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha, fa'in udna fa'inna zalimun. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka. Mereka minta dikeluarkan dari neraka. Fa'in udna, kalau kami kembali, kami akan berbuat baik. Fa'inna zalimun, karena dulu kami telah berbuat zalim. Sehingga dia mengakui kesalahannya. Kami dulu telah berbuat dolim, kami dulu tidak taat, kami dulu berbuat maksiat, kami dulu durhaka kepadamu. Kembalikan dan keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia. Lalu apa kata Allah? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, ikhsa'u fiha. Terhina kalian di neraka. Wala tukallimun, wis ra usah ngajak aku ngomong. Enggak usah ngajak aku bicara. La haula wala quwata illa billah. Dia enggak digubris oleh Allah. Sudah, enggak, jangan ngajak aku bicara. Wala tukallimun, jangan lagi kalian bicara denganku. Apa yang bisa kita bayangkan ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka, lalu Allah enggak peduli? Ada enggak peluang dia diselamatkan dari neraka? Waliyadzubillah, dari kondisi seperti ini. Dan itu semua akan membuat penduduk neraka semakin sedih, ya. Semakin takut, ya, semakin sedih karena nggak ada yang mau mempedulikannya. Orang kalau sudah dihukum dan tidak ada yang mau mempedulikannya, mungkin nggak ada peluang bagi dia untuk bisa menyelamatkan diri. Nggak ada peluang bagi dia untuk menyelamatkan dirinya. Dan itulah fitnatun nar, bentuknya adalah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun para malaikat penjaga neraka, sehingga mereka semakin sedih ketika di neraka. Karena itu azab neraka tidak hanya menimpa fisik tapi juga menimpa batin seseorang, sehingga orang itu diazab lahir batin. Fisiknya sakit, hatinya juga sakit. Anda bisa bayangkan ketika ada seorang anak yang dia dihukum oleh orang tuanya, lalu dia minta ampun, tapi orang tuanya gak mengampuni. Ketika dia bicara, orang tuanya bilang, "Diam, gak usah ngomong lagi sama bapak." Mungkin sang anak akan semakin sedih. Sang anak akan semakin sedih, berarti bapak sudah gak gubris lagi pada saya. Ini yang disebut dengan fitnatun nar. Sedangkan adzabun nar maknanya adalah al-ikhraq ba'da fitnatiha. Orang itu dibakar setelah dia mendapatkan fitnatun nar. Sehingga ketika dia dihinakan, dia dimarah-marahi oleh Allah Ta'ala, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, setelah itu dia dibakar di neraka, dan itulah adzabun nar. Maka kita berlindung kepada Allah min fitnatin nar wa adzabin nar. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inna na'udzubika min fitnatin nari wa adzabin nar. Selanjutnya, kemarin ada satu pertanyaan tentang janji adalah utang, al-wa'du dainun. Sehingga ketika orang berjanji maka dia dituntut untuk memenuhinya. Dan saya sampaikan bahwa memenuhi janji menurut jumhur ulama itu anjuran, tidak wajib. Keterangan ini saya temukan di beberapa referensi. Di antaranya adalah kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Beliau di bagian akhir dari buku Al-Adhkar menyebutkan tentang masalah memenuhi janji. Kata beliau, وَقَدْ أَجْمَعَ الْأُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ وَعَدَ إِنْسَانًا شَيْئًا لَيْسَ بِمَنْهِيٍ عَنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ وَهَلْ هَذَا وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌ فِي خِلَافٌ بَيْنَهُمْ. Ulama sepakat, orang yang menjanjikan orang lain, orang yang menjanjikan orang lain dengan sesuatu yang tidak dilarang, maka selayaknya dia memenuhi janji itu. Kemudian beliau mengatakan, wahal dzalika wajibun am mustahab, apakah janji itu wajib ataukah anjuran? Fi khilafun bainahum, ada perbedaan di antara mereka, di antara para ulama. Dzahab Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wal jumhur ila annahu mustahab. Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama mengatakan bahwa memenuhi janji di sini statusnya mustahab, anjuran. Falau tarakahu fatahul fadlu wartakabal makruha karahata tanzihin syadidah. Andaikan dia tidak memenuhi janji itu, maka dia kehilangan keutamaan memenuhi janji dan dia melakukan perbuatan yang makruh, yang sangat makruh, tapi tidak sampai pada derajat haram. Walakin la ya'tham, tapi dia tidak berdosa. Imam Nawawi ngasih tambahan keterangan, walakin la ya'tham, tapi dia tidak berdosa. Wa dhahaba jama'atun ila annahu wajib, dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya memenuhi janji ini wajib. Qala al-Imam Abu Bakar al-Arabi al-Maliki, Abu Bakar ibn al-Arabi salah satu ulama Maliki mengatakan, ajallu man dhahaba ila hadzal madhhab, Umar ibn Abdul Aziz. seorang ulama yang paling yang kita muliakan yang berpendapat seperti ini bahwa memenuhi janji adalah wajib, ini adalah pendapatnya Umar bin Abdul Aziz, khalifah, salah satu khalifah Bani Umayyah yang cukup terkenal. Wa dhahabat al-Malikiyatu madhhaban tsalitsan. Sementara Malikiyah memiliki pendapat yang ketiga. Annahu idza tabatal wa'du bisababin ka qawlihi tazawwaj walaka kada. Au ihlif innaka la tashtumni walaka kada. Au nahwi dhalika wajib al-wafa. Wa in kana wa'dan mutlaqan lam yajib. Pendapat yang ketiga menurut Malikiyah, apabila janji itu dikaitkan dengan sebab tertentu. Seperti, kalau kamu nikah, nanti kamu saya kasih motor. Atau, berjanjilah untuk tidak mencelaku, nanti kamu saya kasih duit. Au nahwi dzalika atau yang semacamnya, maka wajib untuk dipenuhi. Wa in kana wa'dan mutlaqan lam yajib. Tapi kalau janjinya janji mutlak, tidak dikaitkan dengan hal tertentu, maka tidak wajib. Misalnya, besok kamu saya kasih ini. Saya nanti akan memberikan fasilitas ini, layanan ini. Tapi enggak ada kaitannya dengan amal tertentu. Maka tidak wajib untuk dipenuhi. Ini menurut rincian yang disampaikan oleh Malikiyah. Sehingga ada tiga pendapat tentang memenuhi janji. Pendapat pertama mengatakan hukumnya anjuran. Dan ini pendapat jumhur ulama, tidak wajib. Sehingga siapa yang melanggar janji, maka dia melakukan tindakan yang makruh. Pendapat yang kedua, wajib secara mutlak, dan ini pendapat Umar bin Abdul Aziz. Pendapat yang ketiga, dikasih rincian. Jika janji itu dikaitkan dengan amal tertentu, keperbuatan tertentu, maka wajib dipenuhi. Jika sifatnya janji mutlak, maka tidak wajib dipenuhi. Dan ini pendapat Malikiyah. Termasuk contohnya, kalau bapak beli A, nanti bapak saya kasih B. Nah, kalau dia sudah jadi beli A, maka menurut Malikiyah wajib dikasih B. Karena janji ini dikaitkan dengan praktek amal tertentu. Selanjutnya yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan hadis? Nabi SAW mengatakan, ayatul munafiqi salatun. Tanda munafik itu ada tiga. Dan salah satunya adalah, idza wa'ada akhlafa. Apabila orang itu berjanji, dia mengingkari. Sempat menjadi pertanyaan saya bagian ini. Sehingga saya berusaha untuk mencari, gimana kompromi antara pendapat jumhur yang itu dikatakan oleh para ulama lebih mendekati kepada pendapat yang benar dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara ciri orang munafik adalah orang yang ketika berjanji dia mengingkari. Walhamdulillah penjelasannya disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menyampaikan di hadis di Jami'ul Ulum wal Hikam di penjelasan hadis yang ke-48. Beliau ngasih penjelasan tentang masalah mengingkari janji yang menurut jumhur hukumnya makruh dan tidak haram, tidak berdosa. Kata beliau, "Idza wa'ada akhlafa." Apabila dia berjanji dia mengingkari, dan itu salah satu ciri munafik. Wa huwa 'ala naw'ain, dan ini ada dua bentuk. Ahaduhuma, yang pertama, ayya'ida wa min niyyatihi alla yufiya bi wa'dihi wa huwa asharul khalqi. Dia berjanji dan dia sudah punya niat untuk tidak memenuhinya. Maka ini termasuk tanda kemunafikan dan inilah yang berdosa. Berjanji di saat menyampaikan janji sudah ada keinginan untuk tidak akan memenuhinya. Walau qala, andai kan ada orang yang mengatakan, af'alu kadza insyaallah wa min niyatihi alla yaf'ala kana kadziban wa khalafan. Qalahu al-Auza'i. Jika ada orang yang mengatakan insyaallah saya akan ke sana, insyaallah saya akan datang, insyaallah saya akan ini, insyaallah saya akan ini, wa min niyatihi alla yaf'ala, tapi dia sudah punya niat untuk tidak melakukannya, maka dia berdusta dan dia mengingkari janji. Ini sebagaimana keterangan Al-Auza'i. Dan ini insyaallahnya santri, ya. Dikenal sebagai insyaallah santri. Gampang menyampaikan insyaallah, tapi dalam batinnya dia berniat untuk tidak akan memenuhinya. Daripada nanti saya disuruh-suruh terus, kita sampaikan insyaallah, padahal dalam hatinya dia ada niat untuk tidak melakukannya. Maka kata Al-Auza'i, ini termasuk kedustaan dan menyalahi janji. Atsani, yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ayya'ida wa min niyatihi ayyufiya thumma yabdulahu fayukhlifu min ghairi udhrin lahu fil khalaf. Yang kedua, dia berjanji dan dia punya niat untuk memenuhinya, kemudian ketika dia mau mewujudkannya, dia tidak mewujudkannya, lalu dia mengingkari janji itu, min ghairi udhrin, meskipun tanpa udhur, ya. Sehingga ketika dia menyalahi janji itu, dia tidak punya uzur. Dan yang seperti ini, yang dinyatakan oleh jumhur tadi, orangnya tidak berdosa. Dia punya niat dari awal akan memenuhinya, tapi dia tidak mengusahakan dengan maksimal, sehingga janji itu tidak bisa diberikan. Maka menurut jumhur, ini tidak sampai berdosa. Dan Al-Hafidz Ibnu Rajab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dari Zaid bin Arqam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wa'ada rajulu wa nawa ayyafiya bihi, falam yafi fala junaha alaihi." Apabila ada orang yang berjanji dan dia berniat untuk memenuhinya, tapi dia tidak berhasil memenuhinya, fala junaha alaih, maka tidak ada dosa baginya. Namun hadis ini dinyatakan di footnote, sanadnya dhaif. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa kompromi antara pendapat jumhur dengan keterangan yang atau dengan hadis yang menjelaskan tentang ciri orang munafik, berdasarkan keterangan Ibnu Rajab rahimahullah, bahwasanya hadis tentang ciri orang munafik ada tiga, salah satunya adalah ketika berjanji dia mengingkari, ini berlaku bagi mereka yang ketika berjanji dia punya niat dari awal untuk tidak memenuhinya. Tapi kalau dia punya niat dari awal memenuhinya, maka dia ketika tidak memenuhinya tidak termasuk menyalahi janji dan dia tidak berdosa. Dari sinilah ketika para ulama membahas tentang murabahah lil wa'id bisyira, transaksi murabahah untuk orang yang berjanji mau beli. Kita gambarkan transaksi ini. Dulu sudah pernah kita sampaikan transaksi ini. Jadi ada salah satunya transaksi just tip, ya, yang kemarin sore sempat kita singgung. Si A berada di luar negeri, kemudian si B berada di Indonesia. Ini misalnya si A berada di toko, yang toko itu berada di Jepang misalnya. Si B pesan kepada si A, tolong belikan alat A, tolong belikan alat X, nanti saya ganti, plus kamu dapat margin. Nah, pada saat B pesan kepada A, ketika A masih di Indonesia, Tentu saja alat X itu belum dimiliki oleh A. Sehingga boleh enggak B dan A ini melakukan akad? Kita sudah belajar ini, Anda bisa menjawab dengan tegas, enggak boleh. Boleh enggak B ngasih DP biar terikat? Enggak boleh, kenapa? Karena A belum punya barang, jika B ngasih DP, nanti jadinya jual beli kalik, bil kalik. Tapi B berjanji nanti kalau A sudah punya barang itu, maka B akan membelinya. Berangkatlah A ke Jepang. Lalu dia beli barang X dari toko yang ada di Jepang. Sehingga terjadi transaksi dua arah. Ini barang X. A membayar senilai uang tertentu, kemudian barang X dibawa oleh A. Nah, setelah A memiliki barang X, A menghubungi B. A menghubungi B. Bolehkah si B ini enggak jadi beli? Jawabannya boleh. Lo kan sudah berjanji. Nah, dulu sudah pernah kita sampaikan, janji bukan akad. Sehingga dia tidak mengikat. Bedanya apa antara janji dan akad? Kalau janji, dia mengikat satu pihak. Kalau akad, dia mengikat dua pihak. Perbedaan antara janji dengan akad. Sehingga kalau baru sebatas janji, tidak mengikat kedua belah pihak. Baik, nah sekarang B boleh enggak jadi beli? Padahal kemarin dia katanya janji mau beli. Jawabannya boleh. Apakah dia tidak terhitung sebagai munafik? Jawaban dari Al-Hafidz Ibnu Rajab bisa kita jadikan sebagai alasan. Bahwa B, jika pada saat dia pesan kepada A, dia punya keinginan untuk beli barang tersebut dari A, maka dia tidak terhitung sebagai munafik. Nah, debat ini sempat terjadi antara kita dengan perbankan ya. Ada bank syariah. Ya, kan skemanya sama seperti di atas, murabahalil amir bisyirah. Kemudian ini ada nasabah. Lalu ini ada dealer. Kalau mau syar'i pakai skema seperti di atas. Nasabah mesan barang ke bank syariah, mengajukan permohonan penyediaan barang, misalnya mobil. Nah, di sini dianggap nasabah telah berjanji akan beli barang itu dari bank. Mobil X misalnya. Kemudian setelah disetujui, maka pihak bank melakukan akad jual beli mobil dengan dealer. Bank bayar, mobil diantar ke bank. Nah, selanjutnya boleh enggak nasabah enggak jadi beli? Kembali kepada pertanyaan ini. Kan dia sudah janji. Mereka tahu janji itu bukan akad. Tapi kalau sudah janji kan wajib dipenuhi. Baik, kembali kepada penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab. Jumhur ulama mengatakan bahwa tidak memenuhi janji di sini tidak sampai berdosa. Dan posisi nasabah ketika tidak memenuhi janji, jika ya pada saat dia pesan mobil sudah ada niat untuk membelinya, maka dia tidak terhitung sebagai orang munafik. Sehingga dia sudah punya tekad, nanti kalau bank sudah beli mobil akan saya beli. Kemudian terjadi apa misalnya, dipengaruhi oleh temannya yang lain, kamu jangan beli di bank itu mahal, marginnya sekian, coba beli semampunya saja, atau beli punya saya, kredit di saya. Akhirnya dia beli ke temannya, gak jadi beli di bank. Bank sudah terlanjur beli mobil, dia gak jadi beli. Nah, ini nasabah tidak terhitung berdosa. Kenapa? Perubahannya terjadi setelah dia pesan itu dan dia punya tekad untuk membelinya. Kemudian terjadi perubahan keinginan karena dipengaruhi oleh temannya, atau karena dia berubah pikiran, atau karena dia enggak nyaman, atau karena mungkin pengaruh dari keluarganya, sehingga dia tidak anggap berdosa. Atau dia dianggap tidak berdosa. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Semoga bisa dipahami untuk tambahan ini. Baik, dan Ada pertanyaan yang kemarin disampaikan namun belum sempat kita temukan jawabannya, yaitu mengenai sholat di lantai 2 yang bisa mendapatkan shof yang pertama. Apakah sama keutamaannya dengan mereka yang sholat di, atau mana yang lebih utama antara shof, lantai 2 shof pertama ataukah lantai 1 tapi dia di belakang. Saya cari-cari belum mendapatkan jawaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi saya untuk bisa mendapatkannya. Wallahu taala alam. Dan selanjutnya Anda bisa bergabung di line telepon. Kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ini dari Farhan dari Sumatera Pak Ustaz. Silakan Pak Farhan. Ustaz, saya mau tanya ini masalah perjanjian dalam bentuk jual beli. Nah, kita kan mengambil barang atau hasil pertanian itu kan berdasarkan musiman. 3 bulan atau sebelum 4 bulan sebelum panen itu petani sudah minta down payment dari kita. Katakanlah jaminan akan mengambil panen dia. Dengan catatan harga nanti berdasarkan kondisi pas kita panen. Kemudian saya dengan buyer juga minta jaminan bahwasanya ketika panen nanti kita akan jual ke mereka dengan catatan berdasar kondisi. Ini semacam perjanjian down payment. Nah, ketika musim datang, si buyer tiba-tiba meng-cancel atau ketendal setelah berjalan meng-cancel. Apakah down payment tadi itu kita jadikan sebagai jaminan kerja bisa kita hilangkan? Karena di tingkat petani juga seperti itu saat hukumnya, urusnya seperti itu. Down payment Anda, DP Anda ke petani, jika Anda nggak jadi beli, nggak jadi ya, beli panennya, ya, apakah hilang? Ya, saat itu boleh dikatakan akan mereka hilangkan gitu saat. Tidak itu dikembalikan ya. Nah, kemudian satu yang kedua saat kita dengan buyer menetapkan harga itu juga nanti ketika sudah closing, katakanlah closing kontainer, karena volume barang menentukan masalah closing kontainer saat harga itu ditetapkan saat closing. Jadi mereka minta laporan kita berapa harga, kemudian berapa keuntungan kita dengan seluruh biaya operasionalnya. Apakah transaksi ini sah atau halal saat? Baik. Harga ditentukan ya, saat closing, berarti saat barang tiba di tempat. Ya, tiba di kontainer saat closing kontainer saat. Baik. Itu sementara saat. Jazakallahu khair. Wa jazakum khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba bantu dengan menggunakan catatan di papan ya. Jadi ada jual beli. Kita bicara objek ya. Untuk objek yang sudah ada, untuk objek yang sudah ada, objek yang available. Yang kedua, untuk objek yang belum ada. Untuk objek yang sudah ada, bisa dilakukan jual beli biasa. Boleh ada DP, boleh ada cicilan, dan seterusnya. Ini insya Allah paling gampang kalau objeknya sudah ada. Nggak banyak terjadi pelanggaran di sana. Yang jadi masalah adalah ketika objeknya belum ada. Objek belum ada. Nah, ini yang jadi masalah. Karena Nabi SAW melarang menjual barang yang belum dimiliki. Namun di sana ada skema di mana orang boleh menjual objek yang dia belum ada. Skema apa saja itu? Pertama adalah skema salam. Salam boleh dilakukan meskipun barang belum ada. Makanya definisi salam yang sudah beberapa kali kita singgung, terjadi transaksi jual beli di mana uang dibayar tunai di depan sementara barang menyusul. Yang kedua adalah akad istisna. Akad istisna. Akad istisna ini boleh dilakukan, namun dia hanya berlaku untuk barang yang dilakukan proses produksi. Misalnya pesan dibuatkan makanan, pesan dibuatkan pakaian, dia bisa menggunakan akad istisna. Karena itulah untuk akad istisna, dia tidak berlaku untuk hasil alam. Ya, jadi untuk hasil alam tidak bisa akad istisna. Hasil panen gitu, tidak bisa akad istisna. Kenapa? Karena hasil alam itu tidak bisa diproduksi. Bisa enggak orang memproduksi produksi beras? Enggak bisa. Beras itu hasil alam. Kalau memproduksi nasi bisa. Karena dia ada proses kerja manusia. Ada proses apa? Kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Tapi kalau hasil alam murni seperti kayu, kemudian hasil panen, hasil alam murni ini tidak bisa menggunakan akad istisna. Yang bisa untuk hasil alam itu di salam. Ini bisa pakai hasil alam. Dan dulu para sahabat melakukan akad salam untuk gandum, kurma, kemudian zabib, ya, anggur kering, dan beberapa produk hasil alam yang lainnya. Baik, dari pertanyaan yang tadi disampaikan, Anda bicara tentang hasil panen, berarti dia hasil alam, ya. Misalnya panen sawit atau panen apa, dia hasil alam. Berarti pakai akad istisna tidak bisa, karena dia tidak diproduksi. Kalau minyaknya itu bisa pakai akad istisna, tapi kalau sawitnya dia nggak bisa pakai akad istisna, berarti hanya bisa pakai akad salam. Kita mengakui sama-sama berarti objeknya belum ada kan? Karena petani tadi dia belum panen, tapi Anda sudah melakukan transaksi. Sehingga yang jadi pertanyaan ya, DP untuk jual beli dengan objek yang belum tersedia. Jadinya apa ini? Kalik bil kalik. Jual beli utang dengan utang. Dan ini jual beli yang dilarang dengan sepakat ulama sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan. Terus solusinya gimana? Jika DP ini hilang, berarti dia kalik bil kalik. Solusinya adalah DP dijadikan sebagai jaminan. Ya. Terus kalau jaminan gimana Pak? Bedanya antara DP yang hilang dan jaminan. Kalau DP itu hilang, berarti ini sudah akad. Jika DP itu hilang, saya buat skema yang lebih bagus ya. DP di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, sebagai alat bayar. Sehingga ketika Anda ngasih DP, itu terhitung sebagai pembayaran. Maka ini pindah hak milik. Begitu Anda bayar ke petani DP sekian, maka uang itu jadi milik petani. Nah, selanjutnya terserah petani. Kok Anda nggak jadi beli, DP bisa hilang, bisa hangus. Sudah? Itu dipahami sebagai alat bayar. Nah, ini boleh secara syar'i jika barangnya sudah ada. Jika objek sudah ada. Nah, di sini ada DP silakan. Kita kan tidak bicara di sini ya. Kita tidak bicara di sini karena barang belum ada. Maka kita alihkan ke yang kedua. Kalau DP dijadikan sebagai alat bayar ini boleh ya. Boleh jika barang sudah ada. Kalau barang belum ada tidak boleh yang kayak gini. Kalau DP sebagai alat bayar, barang belum ada, jadinya kalik bil kalik. Makanya salam, salam ya, yang barangnya belum ada, jika dikasih DP, maka jadinya baik dain bidain, sebagaimana keterangan Al-Ghazali. Yang kedua, DP sebagai jaminan. Kalau ini sebagai alat bayar bisa hangus ya. Ini bisa hangus jika tidak jadi beli. Kalau sebagai jaminan dia tidak bisa hangus. Sehingga nanti kalau gagal enggak jadi beli dikembalikan. Ini boleh meskipun barang belum ada. Meskipun barang belum ada. Seperti tadi, hasil alamnya belum ada. Anda kasih DP ke petani, tapi sifatnya jaminan. Nah, jaminan itu kan ya tujuannya untuk kepercayaan, bahasanya saya betul-betul akan beli. Kalau enggak jadi beli, ya uangnya dikembalikan. Karena Anda belum punya atau petani itu belum punya barang. Nah, gunakan skema yang sama antara Anda dengan pihak pabrik. DP yang dibayarkan oleh pihak pabrik jika dijadikan sebagai alat bayar padahal barang belum Anda miliki karena petani belum panen, closingnya baru setelah barang itu tiba di kontainer, berarti kan Anda belum punya barang ya. Maka DP jika dijadikan sebagai alat bayar, Anda melakukan kalik bil kalik karena barang belum ada. Tapi kalau hanya sebatas jadi jaminan, boleh. Namun jika pabrik nggak jadi beli, wajib dikembalikan. Nah, terus saya sudah beli hasil panen ini diapain? Nah, itu resiko Anda. Anda harus menjual ke orang lain. Karena dalam hal ini Anda belum punya barang, sehingga hanya boleh dijadikan sebagai jaminan. Wallahu a'lam. Tayyib. Baik, selanjutnya silahkan bagi Anda yang mau menyampaikan pertanyaan, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibnu Siswadi Sleman, apakah keyakinan di bawah ini benar? Orang yang timbangan amal kebaikannya lebih besar meskipun hanya sedikit selisihnya antara dengan amal keburukan, akan masuk surga tanpa harus mampir neraka dulu. Baik, coba kita angkat penelponnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, gini Ustaz, anak kan jualan buah online, maksudnya lewat WA, terus ada ponakan jualkan ke temannya lewat online juga. Nah, temannya ada yang beli, terus anak-anak bilang minta ke anak dikirimkan apa barangnya ke temannya itu, dan dia kan melebihkan harga yang saya jual. Nah, tapi minta uangnya itu disimpankan sama saya, itu apakah boleh Ustaz? Ada yang ngirimkan kelebihan uangnya yang diberikan sama yang pembeli, anak simpankan namanya lebih 10.000 gitu sebagai keuntungan teleponan anak, apakah boleh seperti itu? Nah, apakah buahnya sudah ibu miliki? Buah seperti plum, apel gitu. Sudah ibu miliki? Buahnya sudah ada? Iya, sudah. Anak yang jual. Anak stok. Yang jual buah. Punya stok ya? Ya. Ibu punya stok buah itu? Iya, anak. Anak jual buah. Ada anak punya toko. Baik. Nah, cukup. Terus, pertanyaan kedua, Ustaz. Anak di rumah kan ada tasbihnya itu ada tulisan Allah, Allah bisa Ustaz. Ada apa, Bu? Boleh anak? Hah? Yang ada tulisannya Allah, apa bentuknya? Tasbih yang bulat-bulat itu, iya. Kadang anak pakai kalau tasbih biasa setiap pagi petang, biasa kan anak kan orangnya pelupa, jadi kadang kalau nggak itu pakai tangan, anak kadang lupa udah berapa kali. Ya. Makanya bisa kadang anak pakai itu, apakah boleh anak pakai atau kalau nggak boleh ada apain itu tasbihnya? Baik. Terus Ustaz, anak ada toko juga, terus kadang ada dari agen bawa poster ke toko anak, biasanya ada apa namanya timbal baliknya gitu, kadang dia ngasih kayak berupa iklannya tapi berupa foto atau gambar wanita, apakah boleh Ustaz atau bagaimana Ustaz? Harusnya saya gambarnya saya hilangkan kah, atau wajahnya saya hilangkan atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada dari agen bawa gambar kayak berupa iklan gitu, poster. Posternya ditempel. Ditempel di mama di kulkas kah, atau di tembok toko saya. Terus ada gambar wanita, cuman gambar-gambar kadang ya gambar wanita tapi gambar wanita Ustaz, apakah boleh Ustaz? Seperti itu. Nah. Ya, nah. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Mengenai pertanyaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat darah, maka dia akan melihatnya, dan sebaliknya siapa yang beramal buruk meskipun seberat darah, dia juga akan melihatnya. Ini menunjukkan bahasanya amal akan ditimbang oleh Allah, dan salah satu di antara ukuran beratnya adalah seberat darah, sekecil apapun beratnya. Lalu jika timbangan amal baik lebih dominan dibandingkan amal buruk, apakah pasti orang itu akan masuk surga? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Namun secara umum bahwa amal baik bisa menjadi kafarah bagi amal buruk, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal baik itu bisa menghilangkan amal buruk. Orang punya pahala, maka pahala itu bisa menghilangkan sebagian dosa yang dia miliki. Nah, selanjutnya bagaimana hasil akhirnya, wallahu ta'ala alam. Ya, saya tidak bisa memberikan kepastian. Namun kita punya harapan besar, jika amal baik kita lebih banyak dibandingkan amal jahat, dibandingkan dosa kita, semoga kita bisa masuk surga tanpa diazab oleh Allah Ta'ala. Meskipun tidak lepas dari hisab, karena ditimbang itu berarti kita sudah dihisab. Wallahu a'lam. Selanjutnya mengenai menjualkan barang milik orang lain, dalam hal ini adalah buah, melalui WA, lalu dia mendapatkan fee. Jawabannya boleh. Posisi keponakan Anda yang menjualkan buah yang Anda miliki disebut dengan simsar, makelar, ya. Dan status makelar adalah wakil bagi pemilik barang. Maka dia jika sudah mendapatkan izin dari ibu untuk menjualkan buah yang ibu miliki, insya Allah tidak masalah dengan fee yang dia dapatkan. Dan samsarah atau makelaran itu bisa dengan skema, pokoknya dari saya sekian, silakan kamu jual, terserah kamu. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah mengatakan, la ba'sa ayyakul bi hadza thauba fama zada ala kadza wa kadza fahuwa laka. Boleh orang mengatakan kepada wakilnya, kepada orang lain, tolong jualkan kain ini, kalau lebih dari harga 100 itu milik kamu. Pokoknya saya terima bersih 100 juta. Mobil ini saya terima bersih 100 juta. Nanti kalau kamu jual kok dapat 120 juta, 130 juta, yang 30 juta milik kamu. Ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua mengenai poster tadi, kalau jelas poster ini mengandung apa gambar yang enggak benar dan ditempel ya di toko ibu. Nah, setelah agen itu pergi, ibu harus mengambilnya, membuang poster itu, karena jangan sampai di rumah kita ada tempelan-tempelan yang melanggar syariat. Dan wilayah ibu, ibu paling berhak ya. Di wilayah ibu, ibu paling berhak. Kalau itu di toko orang lain ya terserah yang punya. Sehingga Anda masuk ke swalayan, ada banyak iklan sabun, iklan sampo, iklan deodoran. Yang kita tahu iklan-iklan kayak gini pasti membuka aurat ya. Kalaupun sampo hijab, ya paling tidak menampakkan apa penampilan wanita. Boleh nggak kita terus nyobek-nyobek ya? Anda kalau nyobek ditangkap satpam, karena ini di wilayah orang lain. Tapi kalau wilayah kita sendiri, kita punya hak untuk kemudian nyobek poster itu, menghilangkan poster itu karena ini adalah poster yang melanggar syariat. Wallahu a'lam. Kemudian mengenai tasbih, ya. Ulama khilaf tentang bolehkah zikir dengan menggunakan tasbih. Sebagian ada yang melarang, dan ini pendapat Syalbani rahimahullah, dengan alasan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendatangi sebuah masjid. Lalu di masjid itu ada beberapa orang yang berkumpul melakukan zikir jama'i dengan menggunakan kerikil. Salah satu sebagai pemimpin, dia ngasih komando, mari kita baca tahlil, La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil memindahkan kerikil ke sebuah wadah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kerikil itu bilangannya tertentu, mungkin 100 atau sekian ratus, dipindahkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipindahkan lagi kerikilnya. Dan mereka dimarahi oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu mereka beralasan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Wahai Ibnu Mas'ud, tujuan kami baik. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Wa kam mim muridil khairi la yusibu. Betapa banyak ada orang yang niatnya baik tapi dia tidak mendapatkan pahala. Sehingga niat yang baik semata tidak bisa dijadikan sebagai pembenar untuk perbuatan yang salah. Perbuatanmu ini salah meskipun niatmu niat yang baik. Saya tidak bicarakan niat, saya bicarakan perbuatanmu. Ini alasan Ibnu Mas'ud. Yang ini dijadikan dalil oleh Syekh Albani, berarti menggunakan tasbih hukumnya dilarang. Kemudian sebagian ulama mengatakan boleh menggunakan tasbih selama tidak diyakini bahwasanya zikir dengan menggunakan tasbih lebih afdal. Artinya tasbih ini hanya difungsikan sebagai alat bantu untuk ngitung. Mungkin karena faktor pelupa, karena faktor susah ngitung pakai jari. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu sampai tengah bingung. Tadi mulai jempol atau mulai kelingking? Nah, bingung dia. Balik lagi ya. Bingung lagi. Kan seperti itu sering kita lakukan. Ya. Begitu sampai di sini bingung, tadi mulai dari kanan atau mulai dari kiri? Bingung. Akhirnya diulangi lagi. Nah, itu menyebabkan orang jadinya ketika zikir kebingungan. Sehingga dia boleh menggunakan alat sebagai alat bantu untuk menghitung zikirnya. Dan pendapat ini pendapatnya Imam Ibnu Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, membolehkan zikir dengan menggunakan tasbih selama tidak diyakini bahasanya dengan tasbih ini akan lebih mendapatkan pahala, lebih afdal. Karena enggak ada dalil tentang keutamaan tasbih. Dan tidak ada keyakinan bahwa tasbih ini nanti akan sakti. Ini loh tasbih yang sudah dipakai zikir selama 10 tahun. Zikir yang dibaca dengan menggunakan tasbih ini jumlahnya sekian juta kali. Maka ini kalau nanti ada maling ya, kamu pukulkan maling itu di kepala, pukulkan tasbih ini di kepala maling, pasti dia kesakitan. Ya pasti kesakitan ya. Dia sakti. Nah ini tidak boleh. Jadinya meyakini bahwasanya benda ini punya keajaiban tertentu disebabkan karena sudah dipakai zikir. Ini tidak boleh. Dan ini termasuk diantara bentuk jimat. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Wina di Pulau Bintan. Sebelum menikah, suami berjanji akan tinggal di Jogja setelah menikah 5 tahun. Tapi qadarullah sampai sekarang sudah 11 tahun dan tak bisa tinggal di sana karena faktor pekerjaan. Bagaimana dengan janji itu Ustaz? Apakah masih bisa masih harus dipenuhi? Nah. Tayib, kita coba angkat penelpon dulu. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak saya sudah terlanjur meminjam uang ke bank konvensional. Nah, saya dengar kajiannya Ustaz Terwandi bahwa yang dibayar itu hanya pokoknya saja dan bunganya itu tidak perlu. Saya sudah menasihati kakak saya, tapi dia bilang putus ya. Baik. Ini orang yang sama atau beda? Putus lagi. Baik. Ini saya anggap pertanyaan yang terakhir ya. Bagi Anda yang mau menelpon bisa ditunda untuk kesempatan besok. Ketika menikah berjanji akan tinggal di Jogja. Dan Anda juga berharap bisa tinggal di Jogja misalnya. Yang secara umum sebenarnya Jogja maupun kota yang lainnya ya kurang lebih sama ya. Yang gak kerasan di Jogja pun banyak ya. Jadi tidak harus berusaha untuk diwujudkan. Kemudian ternyata selama sekian belas tahun kakak atau suami Anda tidak bisa tinggal di Jogja karena masalah pekerjaan. Ya kembali kepada tadi ya. Jika janji ini disampaikan oleh suami, dan suami ada keinginan kuat untuk tinggal di Jogja, namun ternyata gagal untuk memenuhinya, maka dia tidak terhitung sebagai munafik. Namun untuk janji masalah pernikahan itu ada hukum tersendiri yang disampaikan oleh para ulama. Pertama, jika janji itu dijadikan sebagai syarat nikah, sehingga Anda dulu menyampaikan kepada suami, saya mau nikah dengan kamu asal nanti tinggal di Jogja. Asal nanti tinggal di Jogja. Dan itu jadi syarat. Nah, terhitung sebagai syarat jika disampaikan sebelum akad nikah atau menjelang akad nikah. Intinya sebelum. Baik sebelum dalam waktu yang lama maupun menjelang akad nikah. Lalu suami setuju, baik, setuju. Akhirnya dilakukan akad nikah. Jika suami tidak berhasil mewujudkan syarat ini, istri punya hak gugat cerai. Sehingga khulu yang dilakukan oleh istri di sini tidak berdosa. Karena suami tidak bisa memenuhi syarat pernikahan. Dan itu banyak dibahas oleh para ulama, misalnya istri mensyaratkan, saya mau dinikahi asal kamu tidak poligami, misalnya. Ternyata suami poligami, maka istri punya hak gugat cerai. Tapi kalau janji itu disampaikan bukan sebagai syarat nikah, misalnya disampaikan setelah akad, suami berjanji nanti akan menyediakan rumah di Jogja atau tinggal di Jogja, dan itu disampaikan setelah akad, maka hukumnya sebagaimana yang tadi kita bahas. Jika pada saat suami menyampaikan ini dia punya keinginan untuk mewujudkannya, maka dia tidak terhitung munafik. Tapi kalau dari awal dia ya sudah belenjani, ya, mau meledoi Anda, mau ngapusi, dia sudah sejak awal memang mau nggak benar, ya, ya kasih janji aja biar seneng, padahal niatnya tidak ingin memenuhi, maka itu terhitung sebagai tindakan kemunafikan. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.